الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي له أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuk kepada al-mas'alatu sadisah, perkara yang keenam daripada al-masail al-jahiliyah. Qala al-muallif rahimahullah al-ihtijaj bima 'alaihi al-aqdamun duna nazar ila mustanidi berhujjah dengan apa yang berada di atasnya para pendahulu dengan tanpa memandang kepada sandarannya. Qala al-muallif al-ihtijaj bil mutaqaddimin. Al-ihtijaj bil mutaqaddimin. Ini al-mas'alatu sadisah, masalah yang keenam. Berhujjah dengan para pendahulu. Kaqaulihi, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, yakni mengisahkan tentang kapan Fir'aun kepada Musa. Fir'aun mengatakan, qala fama balul qurunil ula, lantas bagaimana dengan generasi-generasi yang pertama dahulu, yakni di saat diajak kepada dakwah ilallah, diajak beriman kepada Allah, diajak untuk semata-mata mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Maka Fir'aun membantah dengan, lantas bagaimana dengan generasi yang pertama dahulu, bapak-bapak kami yang tidak beriman dengan apa yang kamu sebutkan ini, apakah mereka kemudian juga akan menjadi penghuni neraka? Bukankah bapak-bapak kami dahulu mereka juga memiliki satu keyakinan? Apakah keyakinan tersebut kemudian sesat karena tidak mengikutimu, padahal kamu belum lahir? Demikian argumentasi Fir'aun. Fama balul qurunil ula, bagaimana dengan generasi yang dahulu? Wa qawlihi, demikian pula ucapan, ini firman Allah Ta'ala dalam menyebutkan tentang ucapan mereka, ma sami'na bihadha fi abainal awwalin, kami belum pernah mendengar ini pada bapak-bapak kami terdahulu. Ucapan kaum Nabi Nuh. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, ay idza ja'athumur rusul bil haqq, yakni jika datang kepada mereka para rasul dengan bawa kebenaran, ihtaju bi abaim, mereka berhujjah dengan bapak-bapak mereka, Fa inna Musa alaihi salam lamma da'a Fir'aun ilal iman ihtajja Fir'aun bima alaihi al-awwalun. Musa alaihi salam di saat beliau mengajak Fir'aun agar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti ayat, menjalankan syariatnya, maka Fir'aun berhujjah dengan apa yang telah dilalui oleh para pendahulunya. Dan pendahulu di sini ini pendahulu-pendahulu yang baru saja ada di Mesir pada masa tersebut. Meskipun Yusuf misalnya itu juga pendahulu bagi Fir'aun, tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Pendahulu-pendahulu ya ini bapak-bapaknya, kakek-kakeknya begitu, yang baru saja. Demikian pula kita hidup di masa kita sekarang ini, di saat kita mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, hujahnya adalah dengan apa yang ada pada generasi sebelumnya, bapak-bapaknya, nenek moyangnya, pendiri organisasinya, dan tokoh-tokohnya. Itu saja maksimal daripada hujah mereka. Maka itu merupakan hujah dahidah batilah min hujajil jahiliyah. Itu merupakan hujah-hujah yang batil dari hujah-hujah ahlul jahiliyah. Qala fama bal qurunil ula, kata Fir'aun, lantas bagaimana dengan generasi pertama? Yurid an yahtajja bima alaihi al-qurun al-ula allati sabaqathu, yang dia maukan, dia berhujjah dengan apa yang ada pada generasi pertama. Generasi pertama di sini bukan generasi yang terdahulu, bukan. Generasi pertama yakni allati sabaqathu, yang mendahului dia. Generasi yang baru saja, yang mendahului dia. Minal kafarah, dari kalangan orang-orang kafir. Wa hadhihi hujjatun batilah, dan ini merupakan hujjah batilah. Wa hiya hujjah jahiliyah, dan ini merupakan hujjah jahiliyah. Orang-orang sekarang pun juga demikian, sama. Di saat diajak kepada tauhid dan jelaskan tentang amalan tersebut adalah amalan kesyirikan, mereka mengatakan bahwasannya ini sudah diamalkan dahulu, semenjak dahulu kala. Dahulu kalanya itu kapan? Ya ini generasi yang baru saja. Al-Muhim bukan generasi daripada as-sahabah, karena memang tidak ada di masa sahabat. Bukan generasinya Rasulullah SAW, bukan generasinya tabi'in ataupun atau tabi'in. Wa kama qala qaumun Nuh lamma da'ahum ila Allah, dan sebagaimana ucapan kaum Nabi Nuh di saat diseru, diajak kepada jalan Allah. Qalu, mereka menjawab sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, ma hadza illa basarum mithlukum, tidaklah orang ini, yakni Nuh maksudnya, melainkan manusia biasa seperti kalian. Ya Nuh memang manusia. Manusia biasa dalam artian dia makan, dia minum, dia butuh ini, dia butuh itu, dia butuh menikah, berkeluarga, dia butuh bekerja untuk menghidupi keluarganya, berjalan di pasar-pasar, dan demikian keadaan daripada manusia secara umum dilakukan oleh Nabi Nuh. Maka hal itu dijadikan hujah oleh mereka untuk menolak dakwahnya Nuh. Ma hadza illa basyarum mitslukum, tidaklah orang ini melainkan manusia biasa seperti kalian. Yuridu an yatafaddala 'alaikum, dia ingin untuk lebih mengungguli atas kalian. ingin lebih diunggulkan daripada kalian. Walau syaa Allah lan jala malaika. Ini menunjukkan bahwa mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena masanya tentunya masa meskipun sudah jauh daripada Nabi Adam, akan tetapi masa-masa tersebut masa-masa yang masih sangat akrab dengan Nabi Adam, nubuahnya Nabi Adam, dan kejadian kesyirikan pertama kali di atas muka bumi di masa Nabi Nuh tersebut. Maka mereka mengatakan, walau syaa Allah la anzala malaika. Kalau Allah kehendaki, bisa Allah menaikkan, bukan manusia biasa seperti ini. Artinya kalau apa yang kita yakini sekarang ini keliru, kemudian Allah tidak meluruskannya, tentunya Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk mendatangkan malaikat kepada kita. Kemudian hujah yang mereka sampaikan, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tidak pernah mendengar seperti ini bapak-bapak kami terdahulu. Ya, ini seruannya Nabi Nuh agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena bapak-bapak mereka yang mereka maksudkan adalah generasi 1 2 3 ke atas. Itu saja. Adapun Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'ub dan Nasr, mereka adalah rijal sholihun. Orang-orang saleh yang tentunya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggalnya mereka, kemudian generasi demi generasi membuat patung-patung tersebut, dan kemudian sampai pada generasi tertentu diibadai. Maka mereka, generasi yang kemudian diutus padanya Nuh alaihissalam, taunya bahwasanya bapak-bapak mereka melakukan hal tersebut, padahal itu hanyalah baru generasi yang dekat saja, beberapa generasi di atasnya. Mereka mengatakan, kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada bapak-bapak kami terdahulu. Faqabalu da'wata nabiyillah Nuh bima 'alaihi aba'uhum 'ala annahu haqqun. Maka mereka melawan, qabalu itu ini menghadapi dakwahnya Nabiullah Nuh dengan apa yang berada di atasnya bapak-bapak mereka. Ala annahu haqqun, bahwasanya apa yang berada di atasnya bapak-bapak mereka itu adalah kebenaran. Wa anna ma jaa bihi Nuhun batilun. Dan bahwa apa yang dibawa oleh Nuh adalah kebatilan. Kenapa? Bi annahu mukhalifun lima 'alaihi aba'uhum. Semata alasannya karena menyelisih daripada apa yang berada di atasnya bapak-bapak mereka. Ya, ini menyelisih daripada ajaran yang diyakini oleh bapak-bapak mereka. Wa kufar Quraisy yaqulun, dan orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kalau tadi dicontohkan ucapan daripada Fir'aun kaumnya Nabi Musa, kemudian ucapan daripada kaumnya Nabi Nuh, maka sekarang dibawakan oleh Syekh Saleh Fauzan ucapan daripada kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata sama semuanya ucapannya, tidak berbeda, hujahnya sama, dan ternyata hujah seperti ini masih tetap relevan, berlaku sepanjang zaman, dipakai oleh mereka seolah-olah mereka itu saling berwasiat bahwasannya di saat datang kebenaran, maka jawaban dan bantahannya adalah dengan mengucapkan kalimat ini, ma sami'na bihada fil millatil akhirah in hada illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada milah yang terakhir, yang barusan. Tidaklah lain ini merupakan sesuatu yang diada-adakan. Karena orang-orang Quraisy, kakek buyut mereka dahulu adalah Ismail. Ismail bin Ibrahim di atas tauhid. Orang-orang Arab, bangsa Arab itu adalah keturunannya Ismail. Kalau mereka mengatakan fil millatil akhirah, ya, abauna, mereka menisbatkan kepada bapak-bapak kami, maka akan dijawab bahwasanya bapak-bapak mereka adalah Ibrahim, orang-orang yang bertauhid, Ismail. Tapi mereka mengatakan fil millatil akhirah, ya, ini milah yang terakhir, yang kemarin, barusan. Kami tidak pernah mendengar ini pada al millatul akhirah, pada generasi terakhir bapak-bapak mereka. In hadza illa ikhtilaq. Tiada lain ini merupakan sesuatu yang diada-adakan. Ai ma sami'na bi hadzal ladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fil milatil akhirah mil abaihim wa ajdadihim. Yakni kami tidak pernah mendengar dengan ini yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada milah yang terakhir, yakni milah bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka. In hadza illa ikhtilaq ay kadzib. Tidaklah ini melainkan diada-adakan, yakni kedustaan. Fahum wasafu ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu kadzib. Mereka mensifati apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kedustaan. Limadza? Kenapa demikian? Li annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum. Karena menyelisih dari apa yang berada di atasnya para bapak-bapak mereka. Apa yang berada di atasnya bapak-bapak mereka? Apa itu? Wahuwa ibadatul awthan, yakni peribadatan kepada berhala. Demikian pula ada waktu ahli sunnati wal jamaah saat ini, di saat kita mengajak untuk mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah, jangan berdoa kepada orang yang sudah mati, orang yang terkubik di dalam tanah dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang diada-adakan. Ini perkara yang sudah ma'ruf, dilakukan oleh para tokoh-tokoh terdahulu, bapak-bapak kita semenjak dahulu kala sudah melakukan ini. Diperingatkan jangan melakukan amalan-amalan bid'ah, tahlilan, yasinan dan yang semisalnya. Mereka akan membantahnya dengan sesuatu yang diamalkan di mana-mana yang seperti ini. Dari dahulu semenjak saya kecil sudah ada yang seperti ini. Pak Kiai, Mbah Kiai, semuanya. Orang-orang terdahulu melakukannya. Ini berdalil dengan sesuatu yang telah dilakukan turun-temurun. Demikian pula ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Kita katakan yang bertentangan. Karena mereka menyatakan bahwa itu semua adalah sesuatu yang sudah turun-temurun, sehingga itu dijadikan sebagai standar kebenaran. Adapun yang dibawa oleh seorang da'i mengajarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka dianggap sebagai mengada-ada perkara yang baru, karena tidak mampu untuk membantah daripada hujah-hujah yang dibawa oleh Ahlu Sunnah, maka mereka hanya sekedar membantahnya dengan kalimat wahabi untuk melarikan manusia daripada dakwah tersebut, menjauhkan manusia daripada dakwatul haq, dakwahnya para rasul. Kalimat itu dan sangat mustajab itu, kalimat itu untuk membuat orang lari, sedangkan orang-orang itu pun tidak paham terhadap apa makna daripada wahabi. Taunya itu adalah momok yang sangat menyenangkan, yang apabila seseorang berada di atasnya berarti dia telah sesat sejauh-jauhnya. Itu saja dalam benak mereka. Wallahul musta'an. Walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail. Yang berada di atasnya bapak-bapak mereka adalah ibadatul awthan. Dan mereka tidak kembali kepada agama bapak mereka Ibrahim dan Ismail. Bal roja'u ila makan 'alaihi aba'uhum qariban. Bahkan mereka hanya kembali kepada apa yang berada di atasnya, bapak-bapak mereka yang dalam jarak yang dekat. Jadi bapak-bapak mereka yang baru saja. Wahum aba'uhum wa ajdaduhum fi Makkah min kufari Quraisy. Yaitu mereka adalah bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka di Makkah dari kufar Quraisy. Fahadihi sunnatul kufar. Wahadi sunnatul jahiliyah. Maka yang seperti ini merupakan sunnahnya orang-orang kafir, sunnahnya ahlul jahiliyah. An yahtaju biman sabaqahum minal umam. Mereka berhujjah dengan orang yang telah mendahului mereka daripada umat-umat yang telah lewat. Wal wajib alal uqah an yanduma ma'ar rusul. Dan wajib atas orang-orang yang berakal, mereka sepatasnya memandang kepada apa yang berada di atasnya para rasul. Wa yuqarinu bainahu wa baina ma 'alaihi aba'uhum. Kemudian melakukan muqaranah antara apa yang dibawa oleh para rasul dengan apa yang berada di atasnya bapak-bapak mereka. Melakukan muqaranah ini menimbang, ditimbang antara apa yang dibawa oleh rasul dan apa yang dibawa oleh bapak-bapak mereka. Ditimbang coba. Lihat tadhilahumul haq minal batil, supaya menjadi jelas mana kebenaran, mana kebatilan. Apa yang dibawa oleh rasul jelas itu adalah kebenaran. Apakah yang dibawa oleh bapak-bapak mereka itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh rasul? Amma ighlaqul bab ala anfusihim, adapun menggembok, mengunci pintu atas diri-diri mereka, tidak mau menerima dari luar. Yaqulun, mereka mengatakan, ma naqbal illa ma 'alaihi aba'una. Kami tidak mau menerima kecuali apa yang di atasnya bapak-bapak kami. Ya, ini kecuali apa yang bapak-bapak kami di atas ajaran tersebut. Wala naqbal ma yukhalifu. Kami tidak mau menerima segala sesuatu yang menyelisihinya. Kalimat yang seperti ini. Pokoknya ini harga mati. Tidak bisa tidak. Fahadha laisa min sya'nil uqala. Maka ini bukan keadaan orang-orang yang berakal. Fadlan 'anil ladzina yuriduna an-najah li anfusihim. Apalagi keadaan orang-orang yang mengendaki keselamatan bagi diri-diri mereka. Ini orang yang membabi buta yang seperti ini. Orang yang jauh daripada keselamatan, penyesalan yang akan mereka rasakan pada hari kiamat nanti, pada saat kebenaran disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kekecewaan, penyesalan yang mendalam, ya, yang sudah tidak lagi ada artinya sama sekali. Allahul musta'an. Dalam keadaan di dunia mereka luar biasa, seperti orang yang paling benar sendiri dan seperti orang yang paling menang sendiri, mengandalkan jumlah yang banyak dan semisalnya. Allahul musta'an. Menolak dengan penuh kesombongan teriakan-teriakan kebenaran. Wal'an ubadul kubur idza nuhu an ibadatil kubur qalu. Dan sekarang ini para penyembah kubur, apabila mereka dilarang daripada ibadatul kubur, beribadah kepada kuburan, mereka mengucapkan, hadza alaihil balad al fulani, ini biasa dilakukan di negeri fulan. Balad fulani itu seperti misalnya di negeri Sudan, dia sebutkan. Di Sudan ini biasa, Sudan mayoritas muslimin. Wa'i jama'ah al-fulaniyah, Indonesia, negeri yang besar, mayoritas kaum muslimin, ini biasa dilakukan seperti ini. Dan ini dilakukan oleh jama'ah fulaniyah. Ya, ini menyebutkan jama'ah-jama'ah. Di sana ada tariqah ini, tariqah itu, melakukan hal-hal tersebut. Tarekat-tarekat, berbagai macam bentuknya. Ya. Jama'ah tijaniyah, misalnya. Walaih qurun madot. Dan di atas perkara tersebut beberapa generasi yang telah lewat. Washabul mawalid, demikian pula orang yang suka melakukan peringatan-peringatan maulid. Nah, sekarang ini sebentar lagi Rabiul Awal, sudah sebulan mulut bulan kelahiran Nabi, maka mereka melakukan acara maulid Nabi. Idza nuhu, apabila mereka ini diperingatkan, dilarang, diingatkan, dikatakan kepada mereka ini adalah bid'ah, qalu, mereka menyatakan hadza syai ma'mul bihi qablana, ini sesuatu yang sudah diamalkan sebelum kita, sudah semenjak zaman dahulu kala sudah ada. Yang melarang itu hanyalah orang-orang Wahabi. Manusia seluruh dunia melakukannya dari semenjak dahulu kala, kecuali Wahabi yang melarang. Walau kana batilan ma'amilu, kalau seandainya itu adalah batil, nisangka tidak akan mengamalkannya. Berhujjah dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya, dengan tanpa bersandar dengan hujjah. Bukankah Allah SWT telah menyatakan la'am la'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, kami benar-benar akan memenuhi jahannam dengan jin dan manusia seluruhnya. Ini menunjukkan akan apa? Bahwasannya Allah SWT tidak memperdulikan seberapa banyak jumlah orang-orang yang sesat. Kalau memang sesat dan memang pantas untuk dikatakan sebagai penduduk neraka, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan justru Allah menyatakan bahwa mayoritas manusia berada di atas kesesatan. Wallahul musta'an. Wa hadza ihtijaj ahli al-jahiliyah falaysa al-ibra bima 'alaihi an-nas. Dan ini merupakan hujahnya ahli al-jahiliyah. Maka ibrahnya bukan apa yang berada di atasnya mayoritas manusia, bukan. Wa innamal ibrah bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dijadikan ibrah adalah apa yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni apa yang dibawa oleh beliau, ajaran beliau, itulah kebenaran. Bukan apa yang dijalankan oleh mayoritas manusia dan apa yang didapati dari generasi sebelumnya. Lian an-nas yukhti'un wa yusibun, karena orang namanya manusia kadang salah kadang benar. Lakin ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa shawab qat'an, adapun apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran pasti. Wal wajib ittiba'u, dan yang wajib adalah mengikutinya. Wallahu lam yakilna ila aba'ina wa ajdadina, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerahkan kita kepada bapak-bapak kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memasrahkan kita kepada kakek-kakek nenek-nenek kita. Walau kana alladhi 'inda al-aba wal ajdad yakfi mahtajna ila rusul, seadanya saja apa yang ada pada bapak-bapak kita, kakek nenek kita itu sudah mencukupi, kita tidak butuh kepada para rasul. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kemudian mengutus para rasul. Cukup dengan kita mengikuti apa yang ada pada generasi nenek moyang kita. Tetapi kebutuhan manusia terhadap para rasul, terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah, jauh melebihi kebutuhan mereka daripada segala-galanya di kehidupan dunia ini. Di mana manusia sifatnya senantiasa suka kepada ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sehingga kalau kemudian diserahkan kepada manusia dan generasi pertamanya terus menerus seperti itu, generasi yang mendahulunya, maka akan terjadi pada satu generasi nanti penyimpangan-penyimpangan. Di saat dia melihat kepada generasi yang di atasnya, semata yang di atasnya, bukan generasi yang awal sendiri yang telah selamat tadi, maka dia pun akan tersesat sebagaimana tersesatnya generasi yang di atasnya tersebut. Adapun umat ini, maka generasi pertamanya yang para sahabat ridwanul alaihim ajmain telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam yang sahih. Dan siapa saja mengikuti apa yang di atasnya para sahabat, dia akan mendapatkan hidayah. Sehingga sekali lagi berhujahnya bukan kepada generasi yang selamat, tetapi berhujahnya kepada generasi yang dekat, generasi sebelumnya, di atasnya. Seperti Quraisy ini kalau mereka berhujah kepada generasi yang selamat, jadi generasinya Ismail bin Ibrahim, kakek mereka, misalnya mereka selamat. Tetapi mereka justru berhujah dengan generasi yang baru saja, dari kakek-kakek mereka, generasi yang telah beribadah kepada berhala. Wahakadha as-sufiyah yaqulun, demikian pula as-sufiyah, mereka mengatakan ahwaluna takfi an ittiba'ir rasul, kondisi kami itu sudah cukup, kondisi-kondisi kami ini sudah mencukupi daripada mengikuti rasul. Kondisi-kondisi kami, mereka orang-orang sufi itu memiliki sekian martabat, martabat yang tertinggi hakikat atau ma'rifat, sehingga sudah mencukupi kalau sudah pada tingkatan tersebut. Lana ahwal, kami ini memiliki beberapa kondisi-kondisi. Walana ittisal ma'allah, kami memiliki ittisal dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki ittisal, jadi memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'khudhu 'anillahi mubasharah, dan kami bisa mengambil dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yakni syariat. Bisa langsung meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulussunnati ya'khuduna dinahum 'an amwat, sedangkan ahlu sunnah mereka mengambil agama mereka ini dari orang-orang yang sudah mati. Maksudnya bagaimana? Ya nun rijalus sanad, yakni dari rijal sanad. Rijal sanad yaitu sudah meninggal dunia semua. Yani sanad daripada satu hadis misalnya. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad ibn Musarhad, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Malik, qala haddatsana, dan seterusnya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya. Maka ini semua sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Maka Ahlussunnah kata mereka, orang-orang sufi, mereka mengambil agama mereka dari orang-orang yang sudah mati. Haddatsana fulan fulan fulan, siapa ini fulan ini? Sudah mati semua. Nah, kalau mereka bagaimana? Wa yaqulun amma nahnu, adapun kami, fa na'khudhu dinana 'anil hayyil ladzi la yamut, kami mengambil agama kami dari zat yang maha hidup yang tidak pernah mati, yakni langsung Allah Subhanahu wa taala. Haddatsani qalbi an rabbi, memberitakan kepadaku hatiku dari Tuhanku. Ini orang-orang sufi. Padahal yang mereka katakan Robbi itu adalah iblis. Na'udzubillah. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Disuruh untuk meninggalkan sholat. Kamu sudah sampai pada ma'rifat. Kamu sudah sampai pada derajat. Sudah sampai pada derajat wahdatul wujud. Sudah sampai pada derajat hulul. Manunggaling kaula gusti. Kamu sudah tidak lagi butuh kepada syariat. Kamu tidak lagi butuh kepada beban ini, beban itu, daripada syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Itu semua bagi hamba-hambaku yang belum sampai pada derajat kalian. Ini siapa yang berbicara seperti ini? Syaitan. Syaitan datang kepada salah seorang mereka pada mimpi mereka di malam hari mereka, kemudian ya menampilkan dengan menampakkan singgasana dan sebagainya dengan cahaya yang menyilaukan, kemudian mengatakan kalimat tersebut, dianggap itu adalah Tuhannya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan ar-rusul innama yahtajuhumul awam, rasul-rasul itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang awam. Amal khawas fahaula laisu bihaja ila rusul, adapun orang-orang istimewa, orang-orang khusus, ya, orang-orang khawas, mereka-mereka ini tidak butuh lagi kepada para rasul. Riannahum wasalu ila Allah, karena mereka telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, wa arafu, dan mereka telah mengenalnya. Walaisu bihaja ila rusul, tidak butuh lagi kepada rasul. Ha kadza yaqulu lahumus syaitan, demikianlah syaitan membisik kepada mereka. Wa yaqul inna ashabat turuk la yahtajuna ilir rusul, syaitan mengatakan orang-orang yang telah menempuh jalan-jalan thariqah-thariqah itu tidak lagi butuh kepada syariatnya para rasul. Li'annahum ya'khuduna 'anillah mubasharah, karena mereka telah mengambil dari Allah secara langsung. Wa hadza min dinil jahiliyah, dan ini merupakan agamanya jahiliyah. Wal waqa'i katsirah min hadzan naw, dan banyak sekali fenomena-fenomena dalam perkara ini, ya, dari jenis yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nakfati ilahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.